Mitra bisnis, pengusaha pesimis bisa memenangkan perkara saat terjadi perselisihan dengan kantor pajak. Para hakim sepertinya takut memenangkan pengusaha, diperkirakan kena efek kasus Gayus. Kalaupun pada akhirnya pengusaha menang di pengadilan, kantor pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang prosesnya bisa sangat lama. Lebih parah lagi, hakim yang menangani keberatan wajib pajak di pengadilan pajak juga berasal dari kantor pajak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Steering Komite Apemindo, Agus Wartono. Pak Agus, apa komentar Anda? Kalau saya sih melihatnya dari segi tata cara saja. Kenapa mungkin hal-hal ini terjadi? Pada dasarnya kan ada satu celah yang saling memanfaatkan antara kedua belah pihak gitu. Dan sisi lainnya adalah bidang pengawasan kontrol itu sendiri masih berpihak kepada otoritas yang memang notabene seperti yang Anda sebutkan tadi gitu. Nah, itu yang mungkin kelihatannya menjadi satu keraguan kan dari para pengusaha bahwa diginiin begituin juga toh pada akhirnya mereka yang menang. Saya secara pribadi adalah sebagus apapun sistemnya, kalau ternyata kontrol atau inspeksi atau audit itu juga oleh pihak yang sama, ya pada akhirnya kan keberpihakan walaupun bagaimanapun juga pasti ada kan. Lalu Pak, ada usulan dari Ketua Apindo Sofyan Wanandi agar pengadilan pajak tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan, melainkan di bawah Mahkamah Agung, agar berada di bawah satu atap dan independensinya semakin kuat. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya sih melihatnya kan sekarang ini dibutuhkan satu independensi ya. Mungkin yang beliau sampaikan adalah di mana bagian itu menjadi satu independensi. Nah, sekali lagi, independensi itu kan bisa mempunyai dua muka ya. Satu adalah kenyamanan dalam menyelesaikan, yang kedua adalah transparansi dalam memperlihatkan atau dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, sampai saat ini mungkin orang melihat adalah bahwa dua ini masih bisa dalam tanda petik dipercaya, gitu, ya mungkin MA. Karena kan kalau pajak itu di bawah Menteri Keuangan, maka kan balik lagi ya di situ-situ lagi. Ya. Kalau saya sih kembali lagi, selama independensi itu dijaga oleh semua, maka sebetulnya kita harus menjaganya. Karena kalau tanpa itu, maka kan semuanya pada akhirnya akan mempunyai nuansa bahwa yang namanya pengusaha itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pengusaha, itu disangkanya pengusaha itu maling semua, kan enggak juga gitu ya. Ya, jadi konotasinya kan seperti itu gitu. Seolah-olah kalau ada hakim yang berpihak kepada pengusaha, maka hakim itu juga menjadi kotor sendiri kan. Mestinya kan nggak begitu. Nah, ini yang saya kira yang harus dibetulkan kan ya, dari media, dari manapun. Kejujuran, tapi kejujuran itu baru bisa diaplikasikan kalau kontrol dari semua pihak itu ada gitu. Kalau sistem kontrolnya nggak ada, maka sebetulnya kita kan bisa mengkadarkan lagi kejujuran itu maunya kita seperti apa. Lalu mental seperti apa yang seharusnya dimiliki hakim perpajakan, Pak, agar masalah seperti ini tidak banyak terjadi lagi? Kalau menurut saya, kembali lagi kepada dua. Satu adalah institusinya, yang kedua adalah pribadinya. Sepanjang beliau itu mempunyai satu dignity atau kembali kepada orangnya dalam menangani permasalahan itu, selama dia mengatakan bahwa dia jujur, kenapa kita takut untuk dinilai orang? Yang kedua adalah tugasnya institusi adalah bagaimana mempromot model dari sebuah kejujuran dari hakim itu. Katakanlah trendsetter atau mindset orang-orang terhadap hakim. Jadi ini ada satu bagian yang sebetulnya harus menjadi bagian dari institusi untuk melindungi teman-teman hakim ini yang memang benar-benar jujur. Nah, tapi kalau oknum itu yang muncul terus di media, maka terjadi pembenaran kan bahwa semua hakim seperti itu. Lalu ada usul, Pak, pembenahan seperti apa yang harus dilakukan terhadap pengadilan pajak kita? Sekarang pemerintah katakanlah berkonsentrasi sebagai sebuah pendapatan dari pajaknya. Maka tugas pemerintah untuk menjaga aset dalam tanda petik ya, pajak tadi, menjadi sesuatu yang bersih, nyaman bagi semua orang, itu tugasnya gitu. Image itu yang menjadi domainnya pemerintah. Apakah itu dengan melakukan pengawasan, apakah itu dengan kondisi adanya remunerasi yang memang berlainan. Ya sekarang ginilah, kalau saya punya perusahaan yang betul-betul perusahaan itu bisa mendominasi penghasilan saya, katakan 50% atau 60% ke atas bagi saya, maka saya akan take care yang perusahaan itu dengan sebaik-baiknya kan, dengan remunerasi yang berbeda dengan yang lainnya tentunya. Demikian Steering Komite Apemindo, Agus Wartono, saya Wendy Lim.